itu berdasarkan pedoman apa kamu tetapkan segala urusan yang kamu hadapi di zaman itu? Maka Mu'adz menjawab, saya tetapkan berdasarkan kitabullah Al-Quran. Nabi bertanya, kalau kamu tidak dapatkan bahasannya di dalam Al-Quran, maka Mu'adz menjawab, tapi sunnati Rasulullah, saya dinyakan sunnah Rasul. Rasul bertanya lagi, kalau dalam sunnah Rasul pun tidak ada, Mu'adz menjawab, Aji Tahir Ujira, ini saya dinyakan Rabi Nalar saya. Lantas Nabi menepuk-nepuk pundak Mu'adz dan menyatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah yaitu Mu'adz dengan satu sikap yang disetujui oleh Rasulullah. Dari riwayat inilah kemudian disimpulkan bahwa sumber hukum dalam Islam pertama adalah Al-Qur'anul Karim, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Ijtihad. Kesimpulan lain yang dapat kita ambil dari dialog itu adalah bahwa pembunuhan sumber itu hendaklah memprioritaskan Al-Quran, baru kemudian As-Sunnah, dan kalau As-Sunnah tidak membahasnya, baru Ijtihad. Hal lain, walaupun secara tersirat dapat kita pahami, Rasul sendiri menyatakan bahwa ada hal-hal yang tidak dibahas oleh Al-Quran, ada hal-hal yang tidak dibahas oleh As-Sunnah. Maka untuk mengisi hal-hal yang tidak dibahas oleh Al-Quran, dibahas oleh Sunnah, dan hal-hal yang tidak dibahas oleh As-Sunnah, kemudian umat Islam, khususnya para ulama, diberi wewenang untuk melakukan rakyu, nalarnya untuk menetapkan sesuatu. Nah, sumber utama adalah Al-Quranul Karim. Quran berarti bacaan, tapi tentu ini sudah menjadi nama, sehingga ketika salah seorang penulis kita membuat bacaan yang mulia, tepatnya Pak Almarhum Habib Yasin, waktu itu para ulama memberikan reaksi, jangan bacaan mulia, tapi harus Al-Quran yang mulia, karena Quran sudah menjadi nama kitab suci umat Islam. Al-Quran dikatakan sebagai Al-Wahyu Al-Matlu. Al-Wahyu Al-Matlu artinya wahyu yang sampai kepada Nabi melalui pendengaran. Jadi Nabi menerima wahyu itu melalui pendengaran beliau. Baik pada waktu itu Jibril datang kepada Nabi dengan menampakkan wajah sebagai seorang pria, kemudian membacakan wahyu Allah, ataupun juga Jibril datang kepada Nabi dengan menampakkan wajahnya yang asli, begitu menurut hadis. Tapi ada juga wahyu yang turun kepada Nabi di mana Jibrilnya tidak nampak, disebut wara'i hijab, yaitu wahyu yang turun kepada Nabi melalui pendengaran, akan tetapi Jibrilnya tidak nampak. Dikatakan dalam hadis, wahyu inilah katanya yang paling berat diterima oleh Nabi. Ketika Nabi menerima wahyu iblis ini, sampai Nabi pernah keringatan, kemudian kelihatan capek sekali, dan seorang sahabat ketika duduk bersama Nabi, lututnya sedikit tertinggi oleh lutut Nabi, katanya terasa berat sekali, dan sahabat itu bertanya kepada Nabi, ada apa ya Rasulullah? Jawabannya, wahyu telah turun kepadaku. Jadi Quran itu diterima melalui pendengaran. Sebab ada wahyu lain yang turun kepada Nabi disebut Al-Wahyu Ghairul Matluhi. Wahyu yang turun kepada Nabi tidak melalui pendengaran, tetapi berupa kesadaran batin dalam Nabi, dalam hati Nabi, kemudian Nabi menguraikannya dalam bahasa Nabi. Itulah yang kemudian dikenal dengan hadis qudsi atau hadis rabbani. Jadi kalau wahyu itu isi dan redaksi bukan dari Nabi, itu adalah Al-Qur'anul Karim. Sedangkan kalau isinya dari Allah, redaksional disusun oleh Nabi, itu hadis qudsi atau hadis rabbani. Dan ada juga baik isi maupun redaksi, tentu dengan bimbingan Allah, maka itulah yang kita kenal dengan Al-Hadis atau As-Sunnah. Nah, Al-Wahyu Al-Matlu, wahyu yang dibacakan oleh Allah, wahyu diterima oleh Nabi melalui pendengaran, itu adalah Al-Quran. Seluruh wahyu al-matlulu, wahyu yang diturunkan kepada Nabi, langsung dihafalkan oleh Nabi, kemudian dicatat oleh para penulis wahyu, dicek lagi oleh Nabi, lantas kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, tidak pernah ada wahyu turun kepada Nabi, kecuali wahyu sebelumnya sudah ditulis, sudah dihafalkan, dan bahkan sudah diamalkan. Nah, menurut catatan sejarah, wahyu yang sumber hukum kita yang pertama Al-Quran itu turun kepada Nabi selama sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 23 tahun kurang, karena memang masa juang Nabi sejak turun surat Al-Alaq semacam pelantikan beliau menjadi Nabi sampai wahyu terakhir itu ialah 22 tahun lebih menjelang masa 23 tahun kurang. Rasulullah SAW pernah mendengar wahyu begitu panjang, lantas Nabi segera menghafalkannya. Allah menegur Nabi, meluruskan Nabi, jangan berdesa-desa kamu menghafalkannya. Aku yang menjamin, menghimpunnya dan membacanya. Jadi Quran oleh Allah memberikan jaminan, tidak akan ada yang hilang. Semua wahyu yang turun, yang disebut Al-Quran, Al-Wahyu, Al-Matlu itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang hilang. Allah sendiri Allah menyatakan dalam ayat lain, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran dan kami jamin kemurnian Al-Quran tadi. Nah, kemurnian Al-Quran itu dapat dibuktikan oleh sejarah. Pertama, Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh manusia dari sejak zaman Nabi sampai sekarang dan insya Allah sampai akan datang. Masih ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu umat Islam yang hafal Al-Quran sampai sekarang. Nabi tentu menghafalkannya, istri Nabi menghafal, dan sejumlah sebagian besar sahabat-sahabat hafal Al-Quranul Karim. Sampai sekarang di negeri kita pun masih ada ribuan saudara-saudara kita yang hafiz Al-Quranul Karim. Ini satu-satunya kitab suci ataupun kitab apapun yang tebalnya seperti itu dan bisa dihafal oleh umat Islam. Yang kedua, jaminan kemuliaan Al-Quran seperti dinyatakanlah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita bisa membaca sejarah penyelamatan naskah, kodifikasinya. Tadi begitu wahyu turun kepada Nabi, oleh Nabi dihafalkan, didiktekan oleh Nabi, ditulis oleh para penulis wahyu. Dari Ibn Sabit umpamanya saja yang sering memimpin penulisan itu, kemudian oleh sahabat itu dibaca, lantas didengarkan oleh Nabi, lantas Nabi memberikan komentar, tempatkan ayat itu pada surat A, pada surat B. Begitulah yang terjadi pada zaman Nabi. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sekitar satu setengah tahun setelah Nabi wafat, Abu Bakar Siddiq bersama para sahabat melakukan pengumpulan naskah-naskah yang ditulis secara pribadi oleh para sahabat itu dan dihafalkan oleh mereka. Maka lahirlah sebuah mushaf kumpulan catatan wahyu-wahyu itu sejak zaman Abu Bakar Siddiq. Dan pada zaman Utsman bin Affan, naskah yang ditulis pada zaman Abu Bakar itu kemudian diperbanyak. Ada yang mengatakan 5 kopi, ada yang mengatakan 7, paling tidak sampai sekarang masih ada 3 kopi Al-Quran yang asli yang ditulis pada zaman Utsman. Yang satu di museum di Turki, yang kedua di museum di London, dan yang ketiga ada di museum di salah satu negara bekas Uni Soviet, mungkin Rusia, mungkin Turkistan, atau mungkin negara lain. Nah, tentu di BI juga ada. Nah, inilah penyelamatan naskah. Quran yang ditulis pada zaman Utsman itu penulisannya belum seperti yang kita lihat sekarang. Quran baru ditulis, belum diberi harta dan belum diberi titik. Jadi antara ba, ta, ta, ya, nun sama, cuma wadahnya saja. Antara jim, ha, dan ho sama. Antara ain dengan ri sama. Nah, itu baru kemudian kira-kira pada zaman Abdul Malik atau Walid bin Abdul Malik, awal-awal pemerintahan dinasti Umayyah, yang terkenal juga khalifahnya banyak prestasi di dalam memajukan Islam, Abdul Malik itu, melalui sebuah rintisan atau melalui sebuah proses yang panjang lahirlah penyempurnaan tulisan. Umpamanya saja dengan menggunakan titik itu, kalau titik di bawah, titik satu di atas, nun, titik satu di bawah, ba, titik dua di atas, sa, titik dua di bawah, ya, titik tiga di atas, sa, kemudian titik tiga di bawah, enggak ada kan itu. Nah, itulah penulisan pembuatan. Setelah diberi titik, orang ajam, maksudnya orang non-Arab, masih sulit membacanya. Maka lahirlah inisiatif untuk memberi harkat seperti yang kita lihat sekarang. Kalau mulut terbuka, A, diberi tanda patah. Patah itu terbuka. Kalau suara terkumpul, U, dumuh ya dumuh. Suara terkumpul, ya dumuh, berkumpul, U. Gitu. Maka lahirlah alif patah A, alif kasroh I, alif domah U. Kalau masuk ke Bandung, nah itu alif jabar A, alif JRI. Tidak ada Jateng dan Jati. Memang aturan khusus untuk Jawa Barat itu. Nah, inilah sedikit sejarah tentang pencatatan Al-Qur'an yang dihafalkan dan naskah-naskahnya diselamatkan. Kita sudah yakin itu semuanya. Apa komitmen kita kepada Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Allah akan mengangkat derajat satu bangsa karena sikap mereka yang tepat terhadap Al-Qur'anul Karim. Dan Allah akan merendahkan derajat sesuatu bangsa karena sikap mereka yang salah terhadap Al-Qur'anul Karim. Apa sikap yang benar terhadap Al-Qur'anul Karim? Kita merujuk kepada Al-Qur'an surat Al-Asr. Dalam surat Al-Asr atau surat Wal-Asri, di sana dikemukakan tentang empat komitmen kita kepada Al-Islam dan juga kepada Al-Qur'anul Karim, yaitu pertama, firman meyakini Al-Qur'an, dan yang kedua, amal soleh mengamalkan Al-Qur'an, yang ketiga, tawasauli wa tawasauli salih wasiat mewasiati, artinya siap menerima ajaran Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, dan yang keempat, siap menyampaikan, artinya mendakwahkan dan menyebarluaskan Al-Qur'anul Karim. Inilah empat komitmen pokok kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Pertama, mengimani Al-Qur'anul Karim. Apa yang harus kita imani? Kita iman, yakin Al-Qur'an itu pertama adalah wahyu Allah, bukan perkataan Nabi, bukan interpretasi Rasul terhadap wahyu. Ia adalah wahyu Allah. Itu menjadi keyakinan. Ketidaksetujuan seseorang bahwa Al-Qur'an sebagai wahyu Allah dengan bahasa menginterpretasi Muhammad terhadap wahyu, para ulama berpendapat itu sebagai sebuah pelanggaran akidah. Itu harus iman bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Wahyu adalah artinya firman-firman Allah yang turun kepada Nabi. Yang kedua, kita harus iman bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda bahwa Muhammad itu betul-betul Rasul, antara lain ada pada Al-Qur'anul Karim itu. Tidak mungkin Al-Qur'an itu ciptaan Nabi Muhammad. Tidak mungkin Al-Qur'an itu hasil karya manusia. Tetapi pasti wali Allah. Yang ketiga, tentu saja Al-Qur'an itu dalam kaitan dengan orang Islam, Al-Qur'an harus menjadi pedoman hidup orang Islam. Dan yang keempat, kaitan dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an, Quran adalah merupakan penyempurna terhadap kitab-kitab suci sebelumnya, dan dalam hal-hal tertentu Quran berfungsi sebagai korektor, mengoreksi kesalahan-kesalahan atau menyempurnakan aturan-aturan yang memang perlu disempurnakan menurut Yang Maha Kuasa. Ini adalah keimanan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Apa sikap yang salah terhadap Al-Qur'an? Sikap yang salah terhadap Al-Qur'an adalah antara lain menjadikan Al-Qur'an sebagai benda mati yang penuh keramat, yang ditempel di mana badan untuk sakit, tempel di mana pinggang untuk obat sakit pinggang, yang ditempel di atas pintu kemudian untuk mengusir pencuri. Termasuk sikap yang salah menjadikan Al-Qur'an sebagai benda azimat atau menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai kumpulan mantra yang dicomot sedikit-sedikit kemudian dibaca untuk pengobatan-pengobatan tertentu ataupun untuk resep-resep tertentu. Al-Quran sekali lagi adalah merupakan sumber hukum Islam kita yang pertama. Seperti kita baca di dalam sejarah, Al-Quran turun kepada Nabi itu tidak sekaligus, tapi mengalami sebuah proses yang cukup lama, dan Al-Quran turun sesuai dengan tantangan yang terjadi pada waktu itu. Makanya kita sering menemukan kata-kata dalam Al-Quran, Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Artinya wahyu itu turun sebagai jawaban atas sesuatu kasus yang ditanyakan oleh sahabat waktu itu. Yas'alunaka 'anil mahyid, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang wanita yang sedang haid. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bagaimana pengaturan harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar, tentang minum arak dan perjudian. Kemudian kita temukan juga ada ayat Al-Quran diawali dengan kata-kata kul, katakan. Malah yang terkenal itu buat surat pendek pakai kul itu. Itu kul ya ayat kafirun, kul wallahu ahad, kul amdur bin salat, kul amdur bin rabbin nas. Itu empat kul itu, surat pendek. Yang empat-empatnya merupakan sebuah gambaran tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Prinsip dasar Islam. Hubungan antar umat beragama, kul ayat kafirun. Prinsip akidah Islam adalah kulwallahu ahad. Kemudian kaitan dengan bagaimana kita menyikapi berbagai macam kejahatan dan godaan-godaan setan iblis, itu kulaudzubillahi minal falaq, kulaudzubillahi minar syaitan. Yang itu sendiri dijadikan diri oleh Nabi. Nah, jemaah yang berbahagia, pertama turun kepada Nabi itu 5 ayat surat Al-Alaq, sudah terkenal pada malam Nuzulul Quran itu. Setelah itu wahyu tersebut oleh Nabi disampaikan kepada keluarga, Siti Khadijah menerimanya dan percaya. Tapi tetangga masyarakat lain, keluarga lain tidak mau menerima. Sehingga Nabi pada waktu itu mendapatkan sikap-sikap ini, kepelecehan, penghinaan. Allah segera menurunkan lagi awal surat, beberapa ayat surat Al-Qalam. Inti dari surat Al-Qalam itu adalah bagaimana Nabi sabar menghadapi nasib itu. Nabi tidak boleh marah dan Nabi tidak boleh dendam, tidak boleh putus asa dan harus optimis dan harus yakin bahwa beliau itu adalah betul-betul menjadi Nabi dan Rasul. Setelah itu kemudian turun lagi surat Al-Muzzammil beberapa ayat. Surat Al-Muzzammil beberapa ayat memberikan pedoman kepada Nabi menyikapi semua tantangan, penghinaan, pelecehan itu dengan melakukan sholat malam dan terus membaca Al-Quran. Dan Allah memberikan jaminan tentang kemenangan. Pertama akan diberikan harisma bin kasyat, dan yang kedua bahwa dengan sholat malam dan baca Quran hati akan menjadi tenteram, tenang dan paham bantingan. Setelah itu turun surat Al-Mudathir beberapa ayat, baru turun surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah merupakan kesimpulan dari seluruh isi Al-Quran Al-Karim. 7 ayat yang diulang-ulang terdiri 3 ayat untuk Allah Tuhan, yang adalah 3 ayat untuk manusia, 1 ayat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabun matan, 7 ayat yang selalu diulang-ulang itu adalah Al-Fatihah. Kalau kita ingin tahu bagaimana gambaran konsep Tuhan dalam Islam, Al-Fatihah itu, dia adalah Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, dia adalah Rabbul Alamin, dia Malik Yaumiddin. Kalau kita ingin tahu bagaimana klasifikasi manusia, surat Al-Fatihah menerangkan ada 3 macam. Allah ada Allazi an'amta 'alaihi, dan kemudian Allazi an'amta 'alaihi, dan ada Al-Maghdub dan ada Ad-Dhalin. Orang yang mendapatkan petunjuk, tahu petunjuk, patuh akan petunjuk. Ada orang yang kemudian tahu petunjuk tapi tidak patuh kepada petunjuk. Tapi ada juga orang yang tidak bertemu dengan petunjuk sehingga dia sesat. Nah, itu kelompok menghubungkan manusia dengan Tuhan dan surat Al-Fatihah. Ia karena budu, ia karena sang ibadah dan isti'anah. Bagaimana ibadahnya? Pada ayat berikutnya diterangkan ada sholat, ada puasa, ada zikir dan lain-lain. Isti'anah bagaimana? Ada macam-macam isti'anah kita tahu pada ayat berikutnya. Apabilalah Al-Quran itu turun tadi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, dari urutan seperti itu, 5 ayat surat Al-Anam, beberapa ayat surat Al-Qalam, beberapa ayat surat Al-Muzammil, beberapa ayat surat Al-Muddatsir, dan kemudian surat Al-Fatihah, dimatakan surat Al-Duha, ada beda-beda pendapat sedikit, tapi semuanya sepakat Quran itu turun tidak seperti yang kita lihat sekarang. Nah, setelah Nabi selesai melaksanakan haji perpisahan, haji wada, beliau hanya satu kali ibadah haji. Selesai ibadah haji, kata Muhammad Abdul, turun kepada beliau wahyu yang terakhir yang sekarang tercantum di dalam Al-Ma'idah ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agamamu, aku rela Islam sebagai agamaku. Mengenai wahyu ini para sahabat gembira, karena berarti wahyu sudah sempurna ke dalam keadaan. Tapi sahabat Abu Bakar Siddiq pada waktu itu menangis. Seorang sahabat bertanya kepada sahabat Abu Bakar, kenapa anda menangis? Mestinya anda bahagia karena wahyu sudah lengkap. Sahabat Abu Bakar mengatakan, saya juga bahagia wahyu sudah lengkap. Tapi wahyu itu mempunyai makna tersirat. Karena wahyu sudah lengkap, sudah sempurna, berarti tugas baginda Rasul sudah selesai. Karena tugas sudah selesai, maka sudah selesai, maka artinya kita tinggal menunggu saja berpisah dengan beliau karena tugasnya sudah selesai. Apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq kemudian menjadi kenyataan. Sekitar 82 hari setelah turun surat wahyu yang terakhir Al-Maidah ayat 3 itu, ada beberapa perbedaan pendapat, tapi prinsip bahwa setelah itu tidak turun lagi wahyu itu disepakati. Dalam 82 hari itu Nabi membaca kembali ayat wahyu yang turun selama 22 tahun 22 hari itu, baik ketika beliau sholat, terutama ketika sholat malam, ataupun beliau sholat karena beliau mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran ketika membuka malam, yaitu setelah Isya, dan membaca Al-Quran ketika membuka siang, yaitu menjelang subuh atau setelah subuh. Itu kebiasaan Nabi, dan itu pula kebiasaan yang baik di rumah kita. Memulai malam dengan baca Al-Quran, menutup malam dan membuka siang dengan membaca Al-Quran yang karim. Nah, dari membaca Al-Quran setelah waktu terakhir itu, ternyata dari membaca Al-Quran tidak sebagaimana waktu turun. Beliau membaca Al-Quran itu setelah Al-Fatihah langsung Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, karena Al-Baqarah itu turunnya sudah di Madinah. Sudah sekian puluh ayat, sekian puluh surah turun di Makkah. Dibaca Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah langsung ke surah yang berikutnya, yaitu Ali Imran. Setelah Ali Imran kemudian An-Nisa. Setelah An-Nisa Al-Ma'idah. Terus dan yang terakhir tulang Al-Baqarahnya. Atas dasar bacaan Nabi itulah, maka para sahabat ketika menyusun Al-Quran di zaman Abu Bakar Siddiq tidak ada beda pendapat, namanya ijma. Dan kalau sahabat itu ijma, seluruh ulama sepakat, itu pasti benar. La tajidanna ummati ala dhalalah, sabda Nabi. Sahabat-sahabatku tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Kalau sepakat pasti benar itu. Makanya sering kita dalam kajian sumber hukum, sering setelah Quran, sunnah adalah ijma, terutama ijma sahabat. Apa ijma sahabat, kesepakatan sahabat? Antara lain adalah penetapan susunan Al-Quran yang ditulis sesuai dengan bacaan Nabi terakhir. Jadi para sahabat sepakat menyusun Al-Quran tadi. Kemudian para ulama juga tidak ada beda pendapat. Quran itu disusun sebagaimana kita lihat sekarang, surat 1 Al-Fatihah, surat 2 Al-Baqarah, surat 3 Ali Imran, surat 4 An-Nisa, surat 5 Al-Maidah, dan yang ke-114 Qul a'udzu birabbin nas atau anas. Tidak ada beda pendapat. Jadi kalau kita membaca sebuah buku dari manapun, dari aliran manapun, dari mazhab manapun, kalau di sana disebut surat 5, itu pasti Al-Maidah. Tidak boleh kita menyusun Al-Quran berdasarkan surat-surat favorit umpamanya saja. Ditulis surat pertama adalah surat Ibrahim karena kebetulan mertua Pak Ibrahim. Kemudian yang kedua disebut surat Al-Baqarah, atau ditulis surat barangkali surat Maryam, karena kebetulan ibu bernama Maryam, tapi harus disusun berdasarkan kesepakatan sahabat yang ada dalam mushaf yang asli itu. Ini sejarah penyelamatan Al-Quran dan susunan Al-Quran. Kemudian sekalian, kita perlu menemukan yang disebut kepuasan rasional dalam mengimani Al-Quran. Kalau kita sudah dapat menemukan kepuasan rasional di dalam berislam, diharapkan kita kemudian mendapatkan kepuasan spiritual, nikmat dalam mengamalkan agama. Yang dimaksud dengan kepuasan rasional, kita bisa debat, bisa adu argumen untuk mempertahankan keyakinan kita bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Nah, apa yang menjadi dasar bahwa kita bisa yakin betul bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah? Pertama adalah, seperti kita ketahui, Quran itu turun antara awal abad ke-7, 610 sampai 632, sekitar itu, awal abad ke-7. Awal abad ke-7, semua sepakat itu hanya disebut abad gelap. Abad gelap, bukan abad pencerahan, bukan abad rasional, bukan abad karya-karya lisan, bukan, itu adalah abad gelap kebodohan. Apalagi di daerah yang gersang di padang pasir di Timur Tengah waktu itu. Yang kedua, sosok pribadi Nabi sendiri, akhlak Nabi sendiri. Beliau adalah seorang Al-Amin yang jujur, dusta kecil saja tidak berani dan tidak pernah, apalagi dusta besar, tidak mungkin. Seorang yang jujur sejak kecil kemudian lantas mengaku mendapat wahyu, tidak mungkin secara akal. Yang ketiga, beliau adalah seorang yang ummi, tidak pernah belajar sebagaimana kita belajar, tidak pernah mendatangkan guru, tidak pernah dia ikut dalam sebuah pendidikan khusus. Nah, kemudian karena isi Al-Quran, kita lihat Al-Quranul Karim itu ternyata syarat dengan konsep-konsep yang tidak mungkin dilahirkan, diciptakan oleh seorang yang bernama Muhammad yang hidup pada awal abad ke-7 itu. Pertama adalah Quran berbicara puluhan ayat tentang sejarah. Dari mana beliau tahu tentang bangsa Samud, bangsa Ad, bangsa Madyan, kemudian bangsa Saba di Mesir. Bangsa Saba baru diketahui sekitar abad ke-18 oleh Yulu-Yulu Eropa. Peninggalan bangsa Saba yang dikatakan di antara kiri dan kanan yang ada dua irigasi besar dan ma'arib itu, yang kemudian irigasi itu banjir karena kelengahan para penguasanya waktu itu, maka hancurlah negara Saba itu. Kemudian kekuasaan kekuasaan Mesir diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim. Nabi yang pernah ke Mesir. Bahkan Yesus tentang Fir'aun dikatakan, aku abadikan itu Fir'aun. Abadikan. Dulu orang bermaksud abadikan mungkin diabadikan dalam sejarah. Tapi kenapa yang lain tidak dikatakan dengan abadikan? Setelah diketemukan bumi Fir'aun, maka para ahli tafsir mengartikan, oh ini ternyata khusus untuk Fir'aun itu diabadikan sampai Fir'aunnya masih bisa diketemukan, tapi sekarang masih bisa ditonton, tentu di Mesir bukan di Jakarta. Al-Quran berbicara tentang sejarah. Dulu orang-orang ketika memberikan reaksi terungkapan sejarah oleh Nabi, mereka mengatakan asatirul awalid, ah katanya memang Muhammad itu kalau soal cerita sejarah memang dia pintar betul. Asatiri awal cerita-cerita lama itu memang Muhammad pandai dia. Nah, tapi itu kemudian sekarang Saudi mengeluarkan jutaan berkali miliar atau ya uang cukup besar untuk mendidik geolo-geolo putra-putra Saudi yang memiliki bekas-bekas peninggalan dari bangsa Samud, bangsa Ad, bangsa Madian. Dan sejumlah penelitian itu beberapa buku mengemukakan semakin bukti benarnya Al-Quran tadi mengenai sejarah itu. Tentu tidak semua sejarah manusia ada dalam Al-Quran. Kalau kita cerita tentang mencari tentang sejarah Ken Arok dan Dedes Majapahit, tentu tidak bakalan ada dalam Al-Quran tadi. Yang kedua, Quran juga berbicara tentang prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, sehingga dikatakan Quran adalah merupakan kompilasi ilmu pengetahuan. Silakan baca ayat tentang besi, tentang tembaga, tentang bulu binatang, tentang angin. Kemudian Quran juga berbicara tentang sekitar 75 ayat berbicara tentang biologi, sekian puluh ayat berbicara tentang biologi, antropologi, tentang kosmologi, berbicara. Mungkin itu adalah dilahirkan oleh seorang yang tidak pernah belajar abad awal abad ketujuh itu. Quran adalah kumpulan ilmu pengetahuan dan tentu saja Quran juga mengandung konsep-konsep hidup. Bagaimana seorang Muhammad kalau bukan Nabi, bukan Rasul, bisa mengatur hukum waris yang masih bertahan sudah 15 abad? Bolehkah itu undang-undang pewarisan di bandegara pun mengalami perubahan-perubahan berarti? Hukum waris tetap ada. Diatur sedemikian rupa itu hukum waris. Dan sekarang menjadi sering menjadi sumber referensi perubahan berbagai beberapa negara untuk mengatur tentang undang-undang hukum waris. Salah satu rujukannya hukum waris Islam. Banyak peraturan-peraturan dan Quran memang adalah kumpulan pedoman hidup tentu saja. Dan yang tidak kalah menariknya adalah bahasa Al-Quran Al-Karim. Makanya Al-Quran memberikan pandangan kepada siapapun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Nah, kalau kalian masih ragu-ragu apakah Quran ini firman Allah atau tidak, katakan satu surat saja. Satu surat saja. Waktu itu ada aku minta itu teman-temanmu, silahkan adakan seminar untuk menyusun Al-Quran. Nah, semuanya ini menjadi alasan bagi kita kenapa kita yakin itu Quran itu adalah wahyu Allah. Insya Allah kita sudah yakin bahwa Quran ini adalah wahyu Allah. Dengan sekarang ini kita juga harus yakin betul bahwa kalau mengamalkan Al-Quran kita pasti bahagia. Ini yang kita sering tawar-menawar, apa betul atau tidak. Kalau melaksanakan Quran ini apa cukup baik atau tidak. Ini yang harus kita mantapkan. Tadi saya katakan kepuasan rasional dan kepuasan spiritual menikmati hukum-hukum Al-Quranul Karim untuk hidup dan kehidupan kita. Saya ini kembali komitmen kita kepada Al-Quran, tidak ada berhenti untuk terus mendalami Al-Quran. Yang setelah iman kita punya kewajiban terus mendalami Al-Quran Al-Karim. Tidak ada waktu berakhir, waktu akhir untuk belajar Al-Quran, seumur hidup belajar Al-Quran. Dan setelah mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, bagi kita yang kebetulan punya ilmunya, sampaikanlah ilmu Al-Quran. Bagi kita yang bisa membacanya, ajarkan bacaan Al-Quran kepada yang belum bisa baca Al-Quran. Dengan Nabi mengatakan, menyesal kamu, kalau orang pun dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran Al-Karim. Sebuah riset yang dilakukan oleh teman-teman kepada jamaah haji, ada kesimpulan yang menarik. Jamaah haji Indonesia sebagian besar kalau membaca doa tidak membaca bahasa Arab Al-Arabnya. Artinya banyak yang tidak akrab dengan huruf-huruf Al-Quran Al-Karim. Barangkali ada baiknya tidak ada kamus terlambat, kita harus bisa membaca Al-Quran Al-Karim. Katanya, mempunyai takwa dan bisa baca Quran seperti buah yang enak rasanya dan wangi baunya. Mempunyai takwa tapi tidak bisa baca Al-Quran seperti buah yang enak rasanya tapi tidak wangi baunya. Itu digambarkan oleh Nabi. Artinya kita punya kewajiban untuk bisa membaca Al-Quran Al-Karim. Tidak ada kamus terlambat. Kalau di kampung-kampung, di sekolah-sekolah sudah ada TK taman kanak-kanak Al-Quran, bisa dibikin TK taman kakek-kakek Al-Quran Al-Karim untuk memberantas buta huruf Al-Quran dan kemudian mendakwahkan Al-Quran dalam bentuk mushafnya. Kebetulan ada dana lebih, sediakan untuk membeli Al-Quran di Indonesia. Di kampung mana masih banyak orang yang tidak bisa, tidak mampu membeli Al-Quran Al-Karim. Tidak mampu membeli Al-Quran. Gerakan dakwah Al-Quran Al-Karim. Waktu sebelumnya saya persilakan bapak-bapak jemaah kalau akan ada yang menyampaikan pertanyaan, kalau tertulis sudah siap silakan, atau barangkali langsung. Saya silakan kalau ada pertanyaan mengenai sumber hukum kita Al-Quran Al-Karim. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya sampaikan ada beberapa cara pendekatan kajian Al-Quran dalam konteks yang kemarin saya sampaikan, beberapa waktu yang lalu. Ada orang yang belajar Al-Quran itu seperti di pesantren, langsung urutannya itu Fatihah, Al-Baqarah, itu pesantren yang non-klasikal, rata-rata belajar Quran begitu. Pendeknya masuk pesantren, mungkin belum apa-apa sudah langsung juz 20. Itu saja terus, nanti kalau sudah tamat, juz 30, balik lagi gitu. Biasanya gunakan umpamanya tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, ada juga tafsir-tafsir yang lainnya. Jadi caranya begitu dibaca. Kepada santri-santri yang masuk pesantren kebetulan masih pemula, maka dengan sukarela para senior mengadakan namanya sorogan. Itu efektif sekali. Jika santri yang cerdas, walaupun masuk belakangan, dengan belajar berdua dengan apa senior itu dengan senior, kemudian dia bisa melanjutkan. Sehingga dengan non-klasikal itu orang bisa belajar Al-Quran bisa lebih cepat. Tapi bisa juga karena tidak bisa mengikuti, kalau nggak paham-paham itu, karena tidak pakai saringan kemampuan. Itu satu. Yang kedua, ada kajian Al-Quran biasanya digunakan untuk organisasi kader. Organisasi kader itu umpamanya saja pesantren-pesantren yang diharapkan ini menjadi pendakwah. Ataupun juga di organisasi-organisasi dulu umpamanya di PI, di GPI, di GPI atau di beberapa organisasi kader. Allah itu membaca Al-Quran itu berdasarkan urutan asbabun nuzul. Ini untuk membuat sebuah pola bagaimana Nabi berjuang. Nabi itu berjuang menegakkan Islam itu apa lagi? Oh, ikhra' dulu. Setelah ikhra' kemudian harus tangguh dulu. Sabar, optimis, cinta akan berjuang perjuangan dakwah dalam. Setelah itu, tahajud, biasakan baca Quran. Habis itu gini, jadi urutannya juga dibaca. Oh, ajaran itu salat dulu, baru kemudian zakat, baru puasa, baru ini. Itu ada. Itu kajian Al-Quran berdasarkan asbabun nuzul, urutan turun. Walaupun ada kesulitan karena tidak semua ayat Al-Quran diketahui sebab turunnya. Ada juga yang kemudian ya turun tidak tahu apa di latar belakangnya gitu. Tapi itu dipelajari sehingga membuat satu cara berpikir bagaimana pola perjuangan Nabi apa dulu, harus kemana dulu, prioritas langkah itu atau prioritas. Kalau kondisi masyarakatnya sudah Madinah yang plural, apa yang diajarkan, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang merupakan kajian modern yang diikuti, dilaksanakan di beberapa lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Amerika dan di Eropa, yaitu disebutnya tafsir maudhu'i. Kajian Al-Quran bertematis. Pak Kurejuwa adalah salah seorang doktor ahlinya di bidang itu. Yaitu kajian Al-Quran berdasarkan tema. Ini bisa cepat kita belajar belajar Islam. Kita ingin tafsir membahas tentang konsep Tuhan. Sudah ayat-ayat tentang Tuhan sudah ada tuh. Sudah kelak-kelak sudah ada ya Tuhan. Kesimpulan cepat. Kemudian yang mempelajari konsep Islam tentang alam, world outlook of Islam. Ayat-ayat tentang alam itu dikumpulkan oleh orang. Ayat tentang konsep apa pandangan Islam tentang manusia, human outlook of Islam, tentang manusia, apa tujuan hidupnya, tugas hidupnya, peranan hidupnya, siapa musuh hidupnya, bagaimana proses perjalanan hidupnya. Islam tentang apa lagi, tentang biologi, komennya saja, tentang biologi. Nah, di beberapa perguruan tinggi, saya sempat menjadi salah seorang tim penyusun buku-buku di Departemen Agama, yaitu ada yang disebut TIBI, Islam dalam Disiplin Ilmu. Jadi belajar Islam di Fakultas Ekonomi adalah ayat-ayat tentang ekonomi. Kalau belajar Islam di Fakultas katakanlah biologi, ayat-ayat tentang biologi di sana di jalan. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Itu cara metode. Mungkin kalau bapak-bapak yang punya kesibukan lain, kajian Islam tafsir Al-Quran melalui tafsir tematis atau tafsir maudhu'i itu efektif. Bekalnya adalah Al-Mu'jam Al-Mufahas, ensiklopedia Al-Quran, tapi sekarang kan sudah ada yang modern lagi sekarang itu. Kamus Al-Quran, ensiklopedia Al-Quran. Ini belajar Al-Quran lebih cepat. Tetapi sekali lagi, Quran memang harus dipelajari, dikaji, didalami untuk tadi pengetahuan dan bekal untuk amal. Tapi juga Quran itu memang ada keistimewaan, yaitu juga untuk dibaca, ditadaruskan, ditarbilkan, yang menjadi bagian dari ibadah itu. kesalahpahaman, ada kekeliruan masyarakat menjadikan Quran sebagai zikir, yaitu sekelompok ayat-ayat tertentu kemudian dibaca berulang-ulang. Nah itu harus hati-hati. Quran harus dibaca utuh dari ayat Islam yang terus itu sebagai zikir. Kalau kita akan mencontoh ayat-ayat tertentu dan diulang-ulang, pertama harus ada contoh dari Nabi. Apa? Makanya Al-Fatihah itu diulang-ulang. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 diulang taala bilangnya Rabbi maulaikum mu'minun ayat kursi. Dua ayat setelah ayat kursi yaitu la surah fitin dan Allah waliyul ladzina. Ujung surat Al-Baqarah bilangnya ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian surat Al-Imran 190 sampai 193 inna fi khalqis samawati. Kemudian yang paling terkenal adalah qul huwallahu ahadun falaq qul a'udzu birabbin nas. Itu boleh diulang-ulang. Yang ketiga, diulang-ulang itu karena isinya adalah umpamanya saya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang silakan doa. Atau doa Nabi ada Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa Nabi ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Atau doa kepasrahan untuk surat At-Taubah yang ada hadis mengatakan 7 kali yang disalat hasbullahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Itu boleh ngarang sendiri. Cuma umpamanya saja Pak Toha dibaca 100 kali Toha. Nah, nggak boleh. Yang datang nanti tukang cukur, tukang bubur dan baju di patoha semua. Nanti yang tidak boleh, itu disebut bid'ah. Kemudian yang kedua harus hati-hati. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Quran banyak yang palsu, banyak yang bohong. Jadi hati-hati. Barang siapa yang baca ini, sekian kali akan mendapatkan gunung emas di surga namanya. Macam-macam. Hati-hati. Dari obrolan pahala membaca surat-surat tertentu. Jadi yang paling baik memang Quran itu dibaca dari awal sampai. Tapi kalau mau dicomot tadi karena doa, karena kepasrahan, karena dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita dan Nabi menyatakan satakum fi kanam. Hei sahabatku, mungkin dari kanam kalian akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian, cobaan. Kalian akan dihadapkan dengan berbagai macam fitnah dan fitnah. Macam-macam fitnah itu, bisa musibah. Fitnah itu bisa juga besar tapi kecil. Ya, mayoritas tapi minoritas kekuatan. Nah itu fitnah. Ali bin Abi Thalib waktu bertanya, wah makhrajul anha ya Rasulullah. Kalau fitnah demi fitnah akan menimpa kepada umatku telah apa jalan keluar? Apa jalan keluar ya Rasul? Nabi menjawab, itaat Allah. Kalian harus kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Bukan kembali ke laptop, kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Dikatakan itu ada di dalamnya cerita umat terdahulu sebagai contoh kepada kalian. Dari dalamnya juga ada estimasi apa yang bakal terjadi di masa depan. Quran adalah petunjuk jalan yang lurus. Ini adalah Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran. Tiada hari tanpa baca Al-Quran. Yasin rumahmu dengan Al-Quran Al-Karim. Allah itu sangat sayang dan cinta kepada mereka yang senang membaca alamnya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Nah, baik sekali kalau dalam hidup kita ada program tamat Al-Quran. Quran kalau dibaca dengan bacaan yang agak sedikit cepat, tapi makhraj terkendali kira-kira setengah jam tersebut. Jadi dalam 3 kali, cuma 15 jam, sehari bisa tamat lagi libur lah. Nah, 15 jam lagi untuk hari Minggu, karena tidak kerja, ada kekurangan aja tamat satu hari. Insyaallah, cuma senangnya gak bisa masuk kantor. Baik, terima kasih bapak-bapak dan untuk melaksanakan tugas. Kita akhiri dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana tajib kulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allah rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Jadi sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.